tapi kok umba-umba dewe. Cari pojo tapi kok turu dewe-dewe. Senajan awak dewe iki wis pepojoan janji. Suci wis kelakon waya ijaban mas kawin rupo cincin. Wis kebayar kontan seprene lawase. Ore peparengan tapi sing tak rasa no. Kok